Bismillahirrahmanirrahim. Taqarabu ya ikhwan, taqarabu. Mendekat, mendekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan ucapan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau menerangkan akidahnya. Bahwa akidahku adalah begini dan begini, sampai pada kalimat beliau, wa ara al-jihada madiyan ma'a kulli imam. Dan aku berpendapat bahwa jihad berlangsung bersama penguasa. Barran kana au fajira. Apakah penguasa yang baik atau penguasa yang fajir? Artinya selama tidak kafir, maka yang menentukan perang atau tidak perang adalah penguasa. Artinya rakyat jelata tidak punya hak untuk menentukan peperangan, tetapi tetap harus bersama penguasa selama dia muslim. Barran kana aw fajira. Wa salatul jama'ati khalfahum jaizah. Dan salat berjamaah di belakang mereka sah. Diperbolehkan. Bahkan disuruh untuk mengadakan salat Jumat dan juga salat hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha bersama para penguasa. Khamilina a'azakumullah. Lihatlah Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pendapat beliau tentang masalah jihad sama dengan pendapat para ulama. Kalau kita buka akidah Tahawiyah, juga Imam Abu Ja'far Tahawi berkata, al-jihadu ma'udin ma'al imam. Sama. Kita buka juga syarah sunnah atau akidatul salaf, juga sama menyatakan bahwa jihad berlangsung bersama penguasa. Demikian pula haji, demikian pula Jum'ah wal'idain. Demikian pula kalau kita buka kitab, semua kitab-kitab usul ahli sunnah, kitab yang membahas prinsip-prinsip ahli sunnah, niscaya mereka akan menyebutkan salah satu prinsipnya adalah kebersamaan bersama penguasa. Yani kebersamaan bersama al-jama'ah, jama'ahum muslimin wa imamahum. Dan diberikan syarat-syaratnya oleh Nabi SAW, ma aqamu fikumus salah, selama mereka masih menegakkan salat, selama mereka masih muslim, selama mereka masih muslim tidak halal darahnya, dan kita berjalan bersama mereka dalam masalah-masalah yang membutuhkan kebersamaan seperti jihad, Enggak mungkin bisa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri namanya bukan jihad, teror. Demikian pula salat Jumat. Demikian pula berhari raya. Kalau sendirian berhari raya, ya bukan hari raya namanya. Hari raya itu kalau bersama-sama merayakan, baru itu yang namanya Id. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, "As-sawma yawma yasumun nas, wal-fitru yawma yuftirun nas, wal-adha yawma yudahhin nas." Yang namanya bulan puasa adalah ketika kaum muslimin bersama-sama berpuasa. Idul Fitri adalah ketika kaum muslimin bersama-sama berbuka dari bulan Ramadan, berbuka. Maka itu yang namanya Idul Fitri. Yang namanya Idul Adha ketika kaum muslimin bersama-sama yudahi, bersama-sama berkurban. Maka itu yang namanya Id. Sehingga kata para ulama, makna hadis ini, "As-sawma yawma yusumun nas, al-fitru yawma yufturun nas, wal-adha yawma yudahin nas." Maknanya adalah hendaklah bersama-sama dengan kaum muslimin. Dan tidak mungkin akan terjadi kebersamaan kecuali dengan penguasa. Demikian pula al-jihad. Maka kata Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Wa awal jihada ma'abian ma'al imam." Aku berpendapat bahwa jihad harus bersama penguasa. Sehingga beliau tidak kemudian menindak dengan tindakan-tindakan fisik kecuali setelah penguasa menyetujui. Ketika penguasa memerintahkan, maka berjalanlah jihad melawan orang-orang kafir dan juga melawan orang-orang musyrikin. Itu pun setelah dinasehati, setelah didakwahi, setelah diperingatkan untuk kembali, sehingga yang tersisa adalah para mu'anidin. Mu'anidin artinya orang-orang yang menolak dakwah, yang menolak tauhid, yang benar-benar telah tegak hujjah. Yang benar-benar telah tegak hujjah, baru kemudian bersama penguasanya memerangi mereka. Sehingga mereka berhenti dari kesyirikannya dan kembali pada tauhid. Qala wal jihadu madin mundu ba'atillahi Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila an yuqatil akhir hadhihi al-ummah ad-dajjal. Kata beliau rahimahullah, dan jihad itu terus berlangsung sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sampai nanti kaum muslimin yang terakhir akan melawan dajjal. Jihad terus menerus madin. Jadi tidak seperti pemahaman Syiah yang menyatakannya jihadnya adalah nunggu kalau muncul imam. Jihad tetap disyariatkan dan tetap berlangsung sejak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala sampai nanti di akhir zaman ketika memerangi dajjal. Hanya saja harus bersama penguasa, tidak boleh sendiri-sendiri. La yubtilu jawru ja'irin wala adlu adilin. Tidak dibatalkan oleh jahatnya orang atau penguasa yang jahat, tidak pula dengan keadilannya orang yang adil. Artinya tidak bergantung kepada siapa penguasanya. Kalaupun penguasa itu fajir, zalim, koruptor, atau orang yang na'udzubillah mementingkan dirinya sendiri ketika dia memerintahkan satu perkara jihad, walaupun dari satu sisi menguntungkan dia, tapi sisi lain sesuai dengan syariat. Yang diperanginya misalnya orang-orang kafir yang memberontak. Satu sisi mereka kafir, sisi lain mereka harbi, memerangi, dan mereka memerangi penguasa pula. Maka ketika diperintahkan perang, maka itu jihad yang syar'i. Itu jihad yang syar'i. Barakallahu fikum. Qala wa ara wujub as-sam'i wa at-ta'ati li a'immatil muslimin. Dan aku berpendapat untuk tetap taat mendengar dan taat pada penguasa. Barrahum wa fajirahum, apakah penguasa yang baik atau penguasa yang jelek? Tetap untuk sabar mentaati penguasa pada perkara-perkara lainnya, perkara yang baik. Ini barakallahu fikum prinsip beliau. Berarti mereka-mereka yang menuduh bahwa dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah dakwah pemberontak, dakwah mengkafir-kafirkan kaum muslimin, dakwah yang mengajarkan untuk menentang khalifah, menentang amir. Tidak ada sama sekali. Dan kalau dikatakan bahwa beliau memberontak dari penguasa Turki, itu adalah kebodohan. Karena Diriyah tidak di bawah kekuasaan Turki. Sama sekali. Daerah Esa ke sana yang dikatakan di bawah kekuasaan Turki, itu pun dalam keadaan enggak diurus sama sekali oleh sultannya. Apalagi Diriyah yang berdiri sendiri, sehingga bukan pemberontakan. Dalam keadaan beliau datang ke sana berdakwah, ternyata penguasa setempat, rajanya, maliknya, mendukung dakwah beliau. Dan kemudian belajar, menerima dakwah tauhid, menerima dakwah sunnah, dan kemudian menyatakan, aku bersamamu, aku mendukung. Dan kemudian terjadilah, Masya Allah, sebuah negara yang semakin sempurna, daulah Islamiyah yang berbenderakan la ilaha illallah, yang hukumnya adalah hukum Allah dan Rasulnya, yang undang-undang dasarnya Al-Quran wa Sunnah, dan sampai hari ini masih berdiri daulat tauhid, daulat Saudiyah. Kalau mereka-mereka para hizbiyun, para teroris, mereka-mereka yang menyatakan daulah Islam, apakah mereka tidak berpikir? Kalau Allah sudah memberikan sebuah daulah Islamiyah, kenapa mereka tidak mendukung? Kenapa malah sebaliknya? Memusuhi, melecehkan, mengejeknya, mencercanya, bahkan mengkafirkan. Astagfirullah. Sebagaimana Muhammad Surur yang menyatakan bahwa tagutnya ada di Gedung Putih, sedangkan para penyembah-penyembah tagut adalah seluruh raja-raja Arab, tidak dikecualikan. Artinya termasuk Saudi. Seluruh raja-raja Arab adalah penyembah-penyembah tagut yang ada di Gedung Putih. Dan yang ketiga, di bawahnya lagi adalah para ulama-nya yang mereka hanya memberikan permintaan-permintaan para tagut-tagutnya. Kalau diminta halal, mereka siap membawakan dalil untuk menghalalkan. Kalau diminta haram, mereka siap membawakan dalil untuk mengharamkan. Mereka pun, astagfirullah. Ucapan Muhammad Surur dari Zainal Abidin yang mengaku ahli sunnah, mengaku salaf. Ternyata ucapannya, kata dia, tagut itu bertingkat-tingkat. Yang paling tingginya adalah tagut yang di Gedung Putih. Kemudian tagut yang di bawahnya adalah para raja-raja Arab. Kemudian tagut yang di bawahnya adalah para ulama. Astagfirullah. Terus apa yang mereka inginkan, negara yang seperti apa? Sampai ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk membuat daulah Islamiyah, yang muncul justru Daesh atau ISIS yang isinya membantai kaum muslimin, membantai kaum muslimin. Oh, itu negara Islam kalian. Oh, itu negara Islam. Negara haus darah. Negara yang memusuhi kaum muslimin. Negara yang menantang dan mengancam kaum muslimin. Ini khudunan azakumullah ajib. Apa yang sudah Allah berikan, mereka tidak syukuri. Apa yang mereka angan-angankan, mereka cari terus. Dalam keadaan mereka merasa mendapatkannya, padahal sama sekali bukan sebuah negara Islam. Ini khudunan azakumullah, keterbalikan cara berpikir mereka. Padahal alhamdulillah, sudah disaksikan oleh sekian banyak para pengamat, bahwa tidak ada sebuah negara yang lebih aman dari negara Saudi. Tidak ada. Masya Allah. Begitu adzan dikumandangkan, mereka semua ke masjid. Pasar itu ditinggalkan, hanya ditutup dengan kain dagangannya. Alhamdulillah, azakumullah. Saking amannya. Oh, tapi kan terjadi begini, turun. Yang terjadi kejelekan seperti itu di negaramu seberapa banyaknya? Berlipat-lipat kali. Kita tidak berkata bahwa semuanya bagus, ada sesuatu kekurangan-kekurangan, tapi tidakkah bercermin bahwa kekurangan itu di negara lain lebih banyak lagi? Kekurangan itu di negara lain lebih banyak lagi. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dakwah tauhid sehingga pengaruhnya sampai ke seluruh dunia, sampai ke Indonesia, terus diterangkan tauhid, tauhid, tauhid. Walaupun banyak yang mencerca, dikatakan ini Wahabi berbahaya, Wahabi berbahaya, tapi tidak pernah bisa membuktikan bahayanya di mana. Di mana bahayanya dan sudah berapa korbannya? Oh itu buktinya mereka membuat teror-teror, itu kan Wahabi. Salah. Salah besar. Justru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menentang mereka dan mengingatkan dengan kalimat bahwasanya aku berpendapat wajibnya taat pada penguasa muslim. Wa ta'ah li a'immatil muslimin barrahum wa fajirahum. Orang baik atau orang yang jelek penguasanya tetap disuruh sabar mentaati peraturan-peraturannya. Selama peraturan itu baik, selama peraturan itu tidak ditentang atau tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, taati. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, jangan ditaati, tetapi kemudian jangan memberontak. Yang ini saya tidak mau. Itu bertentangan dengan agama saya. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan saya akan taat pada Allah dan Rasulnya. La ta'ata, tidak ada ketaatan pada siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamat ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan adalah pada perkara yang baik. Alhamdulillah, peraturan-peraturan dari penguasa kita mengajarkan kebaikan-kebaikan. Peraturan-peraturan itu untuk keamanan, ketenteraman, kemakmuran. Yang itu semua baik, alhamdulillah. Apakah engkau disuruh untuk jangan salat? Apakah engkau disuruh untuk jangan puasa? Atau engkau disuruh untuk keluar dari Islam? Apakah dipaksa seperti zaman Imam Ahmad harus mengatakan bahwa Quran bukan ucapan Allah? Alhamdulillah, tidak. Mudah-mudahan terus demikian. Maka kita bisa beragama dengan baik. Kita bisa beribadah dengan baik. Beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara sunnah. Maka ikhwanuna azakum syukurillah. Syukurillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, Allah akan tambah kenikmatannya. Tapi kalau kalian kufur, azab Allah sangat pedih. Kadang-kadang kenikmatan itu ketika ada di hadapan mata enggak terasa. Tetapi ketika dicabut, baru terasa. Waktu itu kita mendapatkan nikmat, gak terasa. Ketika sudah berganti keadaan, baru berpikir, enak zaman Soeharto ya. Siapa yang kemudian demonstrasi besar-besaran? Kalian sendiri. Ini barakallahu fikum, baru perbedaan sedikit, masih hampir sama. Bisa dibayangkan kalau terjadi yang lebih dari itu. Tidak terasa kalau kenikmatan itu ada di depan kita, kita gak terasa. Orang yang sehat gak merasa itu nikmat, kecuali kapan? Ketika sakit. Wah, kemarin sehat nikmatnya bukan main, sekarang susah. Dan pula kenikmatan waktu kosong, kapan terasanya? Ketika sibuk. Dikejar ini, dikejar itu, harus selesai, harus selesai, harus selesai. Ini akan diancam oleh bos, yang ini akan diancam oleh guru, yang ini akan diancam oleh si fulan. Ini kalau tidak selesai, saya akan bangkrut. Baru ingat, kemarin itu saya kosong. Waktu dibuang-buang, sayang sekali. Setelah hilang waktu itu, baru dia merasa nikmatnya. Termasuk kenikmatan kita hidup di negara muslimin. Di negara kaum muslimin dengan penguasa muslim. Masya Allah. Ketika kita hidup. Atau kita datang sebentar saja. Di negara kafir. Mulai terasa. Betapa nikmatnya di Indonesia. Betapa nikmatnya di Indonesia. Kita waktu itu di Australia. Salat Jumat. didatangi intel, dilaporkan polisi. Kenapa? Aminnya terlalu keras. Padahal sudah tidak boleh pakai speaker. Azan enggak boleh di luar, enggak boleh suaranya terdengar, enggak boleh pakai toa, enggak boleh. Maka dituruti semuanya kecuali aminnya. Satu masjid amin semua, tetangga marah-marah. Maka intel tadi pasang rekaman di depan halaman masjid. Diukur, kalau lebih dari sekian itu mengganggu, kalau kurang tidak mengganggu. Ternyata tidak mengganggu. Tapi mereka komplain, kenapa? Gak suka. Ini jam berapa? Asar apa belum asar? Gak tahu, gak ada azan. Baru ingat nikmatnya di Indonesia. Di mana saja kamu berada, azan berkumandang. Di mana saja kamu berada, ada yang mengingatkan ini waktu asar, ini waktu isya, ini waktu subuh. Masya Allah, nikmah azimah. Rasulullah SAW ketika memerangi satu kaum, lam yughir, tidak aghara alaihim, tidak menyerang secara tiba-tiba. Kata Nabi, tunggu sampai waktu fajar. Idza sami'tumul muadzin, kalau kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, jangan diserang. Dianggap kaum muslimin. Tetapi kalau tidak terdengar azan, perangi mereka. Jadi ukuran. Rasulullah SAW menjadikan azan sebagai ukuran. Kalau kira-kira yang dihadapi negara Indonesia, bangsa Indonesia, diperangi atau tidak diperangi? Enggak. Muslimin terdengar suara azan di mana-mana. Alhamdulillah. Ini tidak disyukuri. Kalau tidak disyukuri, akibatnya na'udzubillah. Lain kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, nikmat akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan itu. Kembali kepada ucapan Syekh. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah juga berpendapat seperti para ulama yang lain untuk tetap sabar bersama penguasa, mentaati peraturan-peraturannya, mentaati perintah-perintah mereka, sam'an wa ta'atan fil ma'ruf. Wa ara wujub as-sam'i wa ta'ah barrahum wa fajirahum ma lam ya'muru bi ma'siyatillah. Selama mereka tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Barang siapa yang memerintahkan pada maksiat, maka tidak ditaati pada perintah tersebut. Pada perintah-perintah lainnya tetap taat. Wa man waliyal khilafah wajtama'an 'alaihi an-nas wa radu bihi wa ghalabahum bi sayfihi hatta sara khalifah wajabat ta'atuhu wa harumal khuruj 'alaihi. Barang siapa yang sudah memegang kepemimpinan, kekuasaan, dan manusia sudah berkumpul di bawah kepemimpinannya, dan masyarakat sudah ridho dengannya, dan dia orang yang menang dengan pedangnya, artinya orang yang memiliki kekuatan, kemenangan, hatta sara khalifah, sehingga dia menjadi khalifah, menjadi pemimpin, maka wajib ditaati. Wajib ditaati. Wa harumal khuruj alaih, kata beliau, dan diharamkan memberontak kepadanya. Ma khamtikumus salat, selama mereka masih menegakkan salat, dilarang memberontak kepadanya. Ini pendapat beliau, ini akidah yang diyakini oleh beliau. Usul min usuli ahli sunnah, prinsip-prinsip yang merupakan prinsip-prinsip ahli sunnah, tidak berbeda dengan para imam, para ulama, para masyayikh, tidak berbeda. Wa ara, yang berikutnya, dan aku berpendapat, hajru ahli bid'ah, aku berpendapat untuk menghajur, memboikot, meninggalkan, menjauhi ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang dengan ajaran-ajaran baru. Wa mubayanatuhum hatta yatubu, dan memisahkan diri dari mereka sampai mereka mau bertaubat. Wa ahkum alaihi bidzahir, dan aku menghukumi manusia dengan zahir-zahirnya. Kalau zahirnya baik, ya baik. Batinnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zahirnya sunni salafi, zahirnya seorang muslim ahli sunnah, maka kita perlakukan sebagai ahli sunnah. Urusan batinnya urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, kalau zahirnya adalah orang yang memiliki pemahaman sesat, bersikap dengan sikap khawarij, syiah, dan sejenisnya, maka tentunya kita hukumi sebagaimana apa adanya. Yang zahir. Urusan batinnya, mungkin dia terpaksa, mungkin urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atli sarairihim ilallah. Dan kita serahkan urusan rahasia hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya beliau berkata, rahimahullah, wa a'taqidu, dan aku yakin, anna kulla muhdasatin fid dini bid'ah. Aku meyakini bahwa semua yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah. Tentunya itu mengikuti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Maka beliau berkata, aku meyakini apa yang diucapkan oleh Rasul bahwa setiap yang ditambah-tambahkan dalam agama adalah bid'ah. Wa ataqidu, dan aku meyakini bahwa iman qaulun bil lisan wa amalan bil arkan wa i'tiqadun bil janan. Dan aku meyakini bahwa yang namanya iman mencakup ucapan dengan lisan dan pengamalan dengan anggota badan dan keyakinan dengan hati. Iman mencakup tiga-tiganya. Ini juga keyakinan ahlu sunnah, keyakinan seluruh para ulama secara ijma', enggak ada perbedaan, enggak ada yang menyelisihinya kecuali mubtadi' dhal, enggak ada yang menyelisihinya kecuali ahlul bid'ah wa dhalalah, apakah murji'ah atau khawarij atau mu'tazilah. Khana bin na'azakumullah. Kata beliau, yazidu bitta'ah, dan iman bisa bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Itu juga i'tiqad ahli sunnah, pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Wa iman bertambah dan berkurang, yazid wa yanqus, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Wa huwa bid'un wa sab'una sya'bah, dan iman itu memiliki 70 sekian cabang. A'laha syahadatu an la ilaha illallah, yang paling tingginya adalah persaksian la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Wah, ini bakal mengganggu kaum muslimin, disingkirkan. Itu iman. Keyakinan atau amalan? Amalan. Berarti pengamalan pun termasuk iman. Kata Nabi, iman bercabang-cabang, ada 70 sekian cabang. Yang paling tingginya persaksian la ilaha illallah, persaksian dengan lisan, persaksian dengan jujur dari hatinya bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang paling tinggi, yang paling ringan, yang paling rendahnya dari iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan supaya kaum muslimin enggak terganggu. Itu iman. Bisa dibayangkan. Kalau kaum muslimin semua berpegang dengan ini, kalau kaum muslimin semua berpikir bagaimana kaum muslimin tidak terganggu, bagaimana supaya kaum muslimin enggak terhalangi jalannya, bagaimana kaum muslimin tidak sakit kakinya, singkirkan berbagai macam duri atau berbagai macam perkara yang akan membahayakan dari jalan, atau pohonmu yang berduri sampai ke tengah jalan khawatir kena orang lewat atau motor lewat, potong. Kalau seperti itu, niscaya akan indah masyarakat Islam. Sungguh mereka saling menjaga, saling mencintai, dan saling melindungi. Bagaimana supaya kaum muslimin yang lain tidak terganggu, tidak tersakiti? Bagaimana kaum muslimin yang lain supaya tidak mendapatkan sesuatu yang jelek? Rasulullah SAW mengajarkan, kalau masuk ke pasar, kamu membawa senjata tajam, maka tutuplah dengan sarungmu. Jangan dihunuskan. Dan arahkan ke bawah, jangan ke arah kaum muslimin. Masya Allah. Cocok dengan adab-adab yang diajarkan oleh saudara-saudara kita di angkatan kepolisian ataupun tentara. Diajarkan bawa senjata ke bawah atau ke atas, tidak ke hadapan kaum muslimin, bahaya. Ini diajarkan dalam Islam, diajarkan dalam sunnah. Betapa indahnya, betapa sempurnanya agama ini. Selalu mementingkan kaum muslimin, keamanan kaum muslimin, menjaga mara bahaya dari kaum muslimin. Wa ara wujubal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ala ma tujibuhu syari'ah al-muhammadiyah at-tahirah. Dan aku berpendapat wajibnya amar ma'ruf nahi munkar dengan apa yang sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang suci. Disuruh, diwajibkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, dan beliau menyatakan itu keyakinanku, wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemunkaran maka rubahlah. Kata para ulama, makna perintah di sini adalah wajib. Siapa melihat kemunkaran, rubahlah dengan apa yang dia bisa. Bisa dengan lisan, dengan lisan. Bisa dengan tangan, bisa dengan hati, ya itulah kelemahan. Tetapi tidak apa-apa. Berarti masih benci kepada kemunkaran itu. Meninggalkannya, menunjukkan kebenciannya. Aku enggak suka. Dia pergi, meninggalkan orang yang berbuat maksiat tadi. Karena mau negur, tidak berani. Apalagi mau dengan tangan, dia bukan haknya. Maka dia pergi dengan ketidaksukaan. Itu cukup. Ini barakallahu fikum keyakinan seluruh ahlu sunnah, seluruh para ulama. Amar ma'ruf nahi munkar. Fahadihi aqidatun wajib. Harartuha wa ana mustaqilul bal. Yutudli'u ala ma'indi. Wallah ala manakul wakil. Kata syekh, kata al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, inilah ringkasan akidah yang aku yakin. Aku tuliskan dalam keadaan aku mustaghilba, dalam keadaan aku betul-betul terbuka, tidak berdusta, tidak menutup-nutupi, aku menyampaikan apa adanya agar kalian lihat apa yang ada pada diriku, apa yang ada di hatiku. Ini keyakinanku. Sangat jelas sekali apa yang digambarkan oleh beliau, bahwa beliau mubtadi', bukan mubtadi'. Beliau hanya ngikut, bukan mengada-adakan pemahaman baru. Beliau hanya ngikut salafnya, ngikut para sahabat dan tabi'in, ngikut para imam-imam ahlus sunnah, mengikuti para ulama. Beliau pelajari, beliau sampaikan, sehingga dakwahnya mubarakah, sehingga dakwahnya berkah. Dari mulai dia berdakwah di Ihsa, semakin banyak pengikutnya. Membuka kajian ta'lim, kitab ini, kitab ini, kitab tauhid, juga kitab fiqh. Diajarkan, tafsir, diajarkan. Semakin banyak tulabul ilm berdatangan dari seluruh penjuru. Bukan hanya dari negaranya, tapi dari luar-luar negara datang. Untuk menimba ilmu dari beliau. Semakin terkenal nama beliau. Sampai kemudian beliau berkata kepada penguasanya, perampok-perampok itu mengganggu kaum muslimin, harusnya kalian tindak dengan tegas. Dinasehati penguasanya, maka penguasa tadi menerima nasihatnya. Ditumpas itu para perampok-perampok, maka daerah itu menjadi aman, masyarakat gembira, dan masyarakat tahu bahwa itu barakah dari nasihatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semakin terkenal pula, kata beliau, hukumi mereka dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ini masih di Ihsa ya. Dan Ihsa di bawah Daulah Utsmaniyah. Begitu sudah semakin indah tempat tersebut. Karena pimpinannya menerima nasihat, masyarakat semakin tenteram. Karena ada lagi penjahat-penjahat dan perampok-perampok. Sebagian mereka bertaubat, sebagian mereka dihukum. Kemudian juga kesyirikan sudah berkurang-berkurang. Ternyata yang tidak ridho dari pusatnya, dari Daulah Utsmaniyah, menegurnya. Dan kemudian penguasa di Ihsa, karena dia masih bawahan, menyatakan, aku tidak sanggup melindungimu lagi. Aku diperintahkan untuk membunuhmu. Oh Syekh, tapi aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya berpesan kepadamu, cepat pergi dari sini. sehingga aku bisa beralasan pada mereka bahwa engkau melarikan diri. Dijawab oleh Syekh, dakwah ini dakwah hak, dakwah ini dakwah tauhid. Allah pasti akan membela, Allah pasti akan menolong, jangan khawatir. Tidak, aku tidak berani, aku tidak berani menentang mereka. Silakan. Akhirnya terpaksa beliau berjalan, berjalan kaki dari mulai sebelum subuh sampai malam hari. Ini suka dan duka dalam dakwah, barakallahu fikum. Beliau meninggalkan tempat tersebut sampai ke Dar'iyah. Sampai di Dar'iyah, masyarakat sudah mendengar tentang Syekh. Mereka saling menceritakan bahwa Syekh sekarang ada di sini. Sampai kemudian beritanya nyampe kepada penguasa, dari istrinya ke istrinya. Maka istrinya penguasa menyatakan, wahai suamiku, dakwah ini dakwah yang hak, dakwah yang barokah. Lihat bagaimana di sana ketika ditegakkan dakwah tauhid, negerinya menjadi aman, menjadi makmur, jadi baik. Cepat engkau datangi mereka, aku akan temui. Apakah aku panggil atau aku datangi? Kata istrinya, jangan, kamu datangi. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka rajanya yang datang, Raja Dar'iyah. Dan ini tidak di bawah Daulah Utsmaniyah. Maaf. Sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak di bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Maka terjadilah apa yang terjadi, semakin barokah, semakin barokah, semakin barokah, dan terus dalam keadaan tegak. Biiznillahi ta'ala wa inayatihi wa quwwatihi, tetap tegak sampai hari ini. Benderanya tetap berkibar, la ilaha illallah. Kemudian a'azakumullah, ini barakah dari dakwah beliau. Dan juga barakahnya menyebar ke sana kemari. Tidak ada satu orang pun mendapatkan ilmu kecuali mengenyam dari sana. Hampir-hampir seluruh orang yang diulamakan atau dianggap sebagai kiai pernah mengenyam, belajar di sana, menimba ilmunya. Masya Allah. Ini kemudian a'azakumullah, sedikit yang bisa kita sampaikan tentang dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang barokahnya sangat banyak, tersebarnya akidah salaf di seluruh penjuru dunia, tegaknya berbagai macam semangat ilmu dengan majelis-majelis ilmu, sampai madrasah-madrasah, sampai kampus-kampus yang diajarkan di sana ilmu-ilmu agama, tegak dimulai dengan barakah dakwahnya Syekh. Demikian pula meluasnya pengaruh positif pada kaum muslimin di seluruh dunia. Ikut semangat. Di sana terjadi kebangkitan, di mana-mana negara-negara yang mendengarnya ikut bangkit kaum muslimin untuk menggali agamanya. Sampai presiden pertama, Soekarno, dalam bukunya Di Bawah Bendera Revolusi, menyebutkan tentang dakwah Wahabi. Dikatakan bahwa dakwah pemurnian, dakwah yang tidak diketahui kecuali membersihkan agama dari penyimpangan dan kesesatan. Tahu. Dan disampaikan, diucapkan, dan ditulis hitam di atas putih, sampai hari ini bisa dibaca. Dipuji dakwahnya oleh Soekarno. Dan juga muncul sekian gerakan-gerakan Islam di Mesir, di Malaysia, di Indonesia. Enam, Masya Allah. Juga semangat pembaharuan. Dan termasuk pengaruh beliau yang bagus adalah semangat untuk berjihad melawan penjajah. Ketika Inggris tidak puas dengan Turki, karena Inggris menunggangi Turki, khilafah Turki, datang sendiri dengan pasukannya. Oh, itu bukan di bawah KT. Kalau gitu kami akan datang. Mereka ketakutan, orang-orang di Saudi sana. Aku melihat banyak burung-burung besi. Mereka lapor ke rajanya. Aku melihat banyak burung-burung besi di langit. Orang Badui dijawab, dengan akidah. Aynallah, di mana Allah? Kata mereka, fisama, di ketinggiannya. Tinggi mana dengan burung-burung besi itu? Allah aliyul a'la, dijawab oleh orang Badui tadi. Allah lebih tinggi, Allah maha tinggi. Kalau begitu, kenapa enggak berdoa pada Allah? Naam, engkau betul katanya. Berdoa pada Allah Ta'ala. Dia kocok senjatanya, senjatanya masih yang pakai itu. Dikocok pakai mesiu, terus tembak. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dan meminta kepadamu. Wa ma ramaita idh ramaita, dan engkau berkata wa ma ramaita idh ramaita, walakinallaha rama. Engkau berkata bahwa tidaklah engkau melempar ketika melempar, maka aku berharap engkaulah yang mengarahkannya pada mereka ya Rabb. Salah satunya ada yang kena. Biidznillah ta'ala. Setelah satu jatuh, pikir mereka berarti punya anti pesawat. Mundur semua. Satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah adalah Saudi. Iya kan? Yaman pernah dijajah. Kalian pernah dijajah 350 tahun. Paling lama kayaknya itu di seluruh dunia. Tetapi Saudi tidak pernah dijajah. Sehingga mental-mental mereka, mental-mental orang merdeka. Qul a'udzubikum Allah kumuzmi al-sahrmati. Itu semua barakah dari dakwah tauhid. Maka semangatlah untuk berdakwah kepada tauhid. Semoga Allah berikan barakah kepada kita, kepada kaum muslimin dan kepada negara Indonesia. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ada beberapa pertanyaan. Ustaz, ada yang berpendapat orang-orang yang sudah ditahdir dinyatakan menyimpang masih termasuk ahlu sunnah. Apa benar hal tersebut? Yang mana? Syiah sudah ditahdir, apakah masih ahlu sunnah? Syiah, khawarij, mu'tazilah, liberalisme, semuanya ditahdir, diperingatkan dari bahaya mereka. Apakah mereka masih ahlu sunnah? Tidak jelas pertanyaannya. Siapa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud adalah Hizbiyun, Sururiyun, Syekh Muhammad bin Hadi sudah menjawab bahwa mereka haula Sururiyun laisu ahlus sunnah. Mereka bukan ahlus sunnah, karena mereka memiliki pemikiran bid'ah dan mereka membelanya mati-matian pemikiran bid'ah itu. Maka mereka bukan ahlus sunnah. Kalau Sururi yang dimaksud Hizbi. Nah, tapi kalau itu tuh yang di sana itu yang masih satu putul dengan kita, bagaimana? Ahli bidah atau bukan? Atau ahli sunnah atau bukan? Kalau bidah azam, pertanyaan rinci seperti itu, pertanyaan yang mengandung syubhat. Kalau dikatakan iya masih ahli sunnah, kemudian hilang tahdirnya masyayikh. Kalau dikatakan bukan ahli sunnah, kita terlalu gegabah menyatakan seperti itu. Sehingga jangan dijawab kecuali fatwa dan tahdir syekh. Kata syekh, dia la'ab, makir, dia begini. Berarti, jangan pakai berarti-berarti. Itu kata syekh seperti itu. Maka hati-hatilah. Selesai. Karena kita menghindari seseorang, tidak hanya kalau dia mubtadi' dhal, tidak hanya kalau dia ahlul bid'ah. Ada seorang ahli sunnah, tetapi ucapannya jelek, perangainya jelek, sering berdosa dan berkhianat, ditahdir atau tidak ditahdir? Oleh kita maksudnya pribadi. Ah, saya enggak suka sama dia. Takut. Dia begini, dia begitu. Wajar tuh. Dan ini diketahui oleh para ulama berkaitan dengan dakwah. Berkaitan dengan pribadi saja kita menjauh. Walaupun masih ahlu sunnah. Ya memang ahlu sunnah sih, tapi saya takut dengan mulutnya. Dia begini, dia begini, dia begini. Itu wajar. Menjauhi orang yang seperti itu. Apalagi kalau perkaranya bukan masalah dunia, perkaranya masalah agama. Bermain-main dalam agama, sebentar begini, sebentar begitu. Ya talawun, mutalawun. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum meletakkan tas atau jaket di hadapan saf orang yang salat? Dikhawatirkan mengganggu orang yang sholat. Orang yang sholat melihat tasmu, melihat jaketmu, wah ini kayaknya tas terkenal nih. Oh ini tas, oh jaketnya bagus sekali. Ini jaket beli di mana ya? Saya pengen, Allahu Akbar, loh, sudah ruku, saya belum baca Al-Fatihah. Masih mikir tas. Dan ini pernah terjadi di zaman Imam Malik, rahimahullah. Imam Malik sholat, padahal yang tamunya ini syekh, alim. Bukan orang sembarangan. Letakkan jaket di depan dan sholat. Selesai sholat, assalamualaikum. Imam Malik melihat perkara ini. Siapa keamanan di sini? Tolong tangkap pemilik jaket ini dan kasih pelajaran. Ditakzir. Kaget mereka. Wahai imam, itu jaketnya fulan, tamu kita yang mulia gitu. Hah? Engkau meletakkan jaket di sini, sungguh demi Allah, ini kebidaahan pertama yang aku lihat selama aku hidup di sini. Ini selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah terjadi yang kayak gitu. Baru terjadi pertama kali. Sehingga dikatakan bid'ah. Qul inna a'udzubikumullah. Kita tidak mengatakan bahwa itu haram, makruh sebagaimana makruhnya segala yang mengganggu salat, bukan hanya jaket, bukan hanya tas, termasuk corak-corak, termasuk baju yang Allah SWT memakai baju bercorak kemudian terganggu, kembalikan baju ini kepada Abi Jahal. Wahat ambijaniyatih, dan minta gantinya dari ambijaniyahnya dia. Ambijaniyah itu pakaian yang lebih rendah, lebih kasar, lebih murah. Ini lebih bagus. Tapi kata Nabi, alhatni anifan ansalati, ini menggangguku ketika sholat. Sehingga barakallahu fikum, hanya saja Imam Malik ketika itu melihat karena itu pertama kali, sehingga dikatakan dengan ahdah, dikatakan dengan muhdah, perkara yang baru terjadi di sini. Bukan berarti bid'ah haram, kullu bid'atin dhalalah, bukan itu yang dimaksud. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya pahami. Perlukah kita mengulangi salat ketika mendapati imam yang bacaannya cepat sekali? Bacaan surat maupun bacaan ruku dalam salat. Kalau tidak sempat membaca bacaan yang paling ringan saja enggak sempat, maka tidak sah. Harus diulangi. Karena tuma'ninah adalah ruknun min arkanis salat. Tuma'ninah merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Tanpa rukun salat tidak sah salatnya. Dalilnya adalah al-jahil bi salatih. Hadis al-jahil bi salatih. Hadis tentang seorang yang bodoh tentang salatnya. Dia salat, datang kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menyatakan, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau, salat lagi. Engkau belum salat. Setelah salat lagi yang kedua, kembali kepada Nabi. Nabi suruh kembali lagi. Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Balik engkau, salat lagi. Engkau belum salat. Kembali lagi salat. Yang ketiga kali, Nabi menyatakan, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Balik engkau, salat lagi. Engkau belum salat. Sahabat tadi menyatakan, ya Rasulullah, ma ufsin ghaira hadhi. Aku tidak bisa kecuali yang ini. Artinya aku tidak bisa lebih baik lagi. Ajari aku. Maka diajar oleh Nabi, idza qumtum ila shalah. Kalau engkau berdiri untuk salat, fakabbir. Waqra. Bacalah Al-Fatihah. Tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an. Tsumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Diulang-ulang kalimat hatta tatma'inna, maknanya hingga engkau berdiri dengan tuma'nina. Kemudian ruku sampai tuma'nina. Kemudian bangkit sampai tuma'nina berdiri. Kemudian sujud sampai tuma'nina sujud, dan duduk dari sujud sampai kau tuma'nina duduk. Kemudian sujud kembali ila akhirih. Semuanya dikatakan hatta tatma'inna. Sehingga kata parahan orang tadi yang disuruh untuk diulangi sholatnya adalah tidak adanya tuma'ninah. Baru kemudian dibahas, tuma'ninah itu apa? Apakah tuma'ninah itu harus panjang? Apakah tuma'ninah itu harus merem? Bukan. Tuma'ninah kata para ulama adalah berdiri sejenak untuk membaca bacaan yang teringan sekalipun. Kalau sujud misalnya yang teringannya, subhanallah ala, sekali saja cukup. Sudah cukup itu. Demikian pula ketika ruku, subhanallah azim, sekali saja cukup. Kalau sekali saja tidak sempat tepat, maka itu tidak tumaknina. Kalau berdiri, Al-Fatihah. Kalau sempat Al-Fatihah, sudah cukup. Tumaknina. Kalau Al-Fatihah saja enggak sempat, berarti tidak tumaknina. Jadi, tumaknina adalah berdiam sejenak untuk membaca bacaan yang paling ringan. Kalau itu cukup, berarti ada tumaknina. Kalau itu tidak cukup, enggak ada tumaknina. Seperti orang yang sholat, seperti ular. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sama sekali tidak sah sholatnya. Karena enggak ada tumaknina. Nah, bagaimana sudah sholat? Dalam waktu 2 menit. Ini barakallahu fikum, tidak tumaknina. Kalau sesempat itu bacaan yang paling ringan. Kayak apa cara bacanya? Kok bisa? Ini khulunin a'azakum, berarti memang kehebatan luar biasa. Kalau bisa baca secepat itu. Ini barakallahu fikum, tinggal kita lihat yang tadi kamu ceritakan yang seperti apa. Kalau engkau sempat membaca, walaupun hanya Al-Fatihah, belum sempat baca yang lain, maka itu sah. Gak perlu diulang. Tetapi kalau Al-Fatihah saja gak cukup, Subhanallah ala sekali saja gak cukup, maka tidak sah. Kamu sholat sendiri. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus barak. Masya Allah, ini satu kitab khusus. Nah, judulnya Al-Wala wal-Bara. Nah, Syekh Shalal Al-Fauzan punya kitab Al-Wala wal-Bara. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya Al-Wala wal-Bara. Beberapa ulama menulis kitab Al-Wala wal-Bara. Nah, ini terlalu panjang pembahasannya. Yang jelas, intinya berwala kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang mukmin. Berlepas diri dari musuh Allah dan musuh Rasulnya dan musuh-musuh orang mukmin. Selesai. Ya. Kapan kelompok itu bisa disebut sebagai ahlul bid'ah? Kalau dia melakukan kebid'ahan dan membela kebid'ahan. Bukan hanya melakukan. Melakukannya dan membelanya. Walaupun ditegur dengan sekian banyak dalil, dia akan bantah semuanya untuk membela kebid'ahannya. Maka dia adalah ahlul bid'ah. Kalau orang melakukan bid'ah, kemudian ketika ditegur, dia terima, maka dia bukan ahlul bid'ah. Berarti kapan diketahui? Setelah ditegakkannya hujjah, baru diketahui. Ditegakkan hujjah, ada yang menerima, oh itu ternyata enggak ada ajarannya. Enggak ada. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis itu dhaif, hadis itu palsu, demikian-demikian. Saya kira sahih. Kalau gitu dia berhentikan kebidahannya, maka dia bukan ahlul bidah. Tetapi kalau ketika ditegur dengan hujjah-hujjah, pokoknya ini yang saya yakini mau apa? Ya, itu ahlul bidah. Baik, bedakanlah antara keduanya. Yang menolak sunnah dan membela kebidahannya, itulah ahlul bidah. Tetapi mereka-mereka yang mengerjakan kebid'ahan, tetapi dalam keadaan dia mengira itu hak, belum ada yang menegakkan hujah padanya, maka dia bukan ahlul bid'ah. Seperti para imam-imam ahlus sunnah yang menyatakan tentang Allah SWT qadimun bila tidak. Allah itu qadim tanpa permulaan. Dia niatkan al-awwal, tapi pakai istilah qadim. Kata para ulama yang mengkritiknya bahwa ini sifat-sifat bid'ah. Allah tidak memiliki sifat qadim. La fil Quran wa la fil sunnah. Enggak pernah menerangkan dirinya dengan sifat qadim. Maka ini sifat bid'ah. Tapi apakah Abu Ja'far Thahawi ahlul bid'ah? Tidak. Ahlul sunnah. Ini lihat. Khanifin a'azakumullah. Yang ini disebut zallah. Zallatul alim. Ketergelinciran seorang alim. Tetapi kalau dia berpendapat seperti itu, kemudian diingatkan pokoknya ini saya yakin, berarti ahlul hawa, sahibu hawa. Bolehkah seorang baik akhwat ataupun ikhwah, seorang tua mengundurkan diri dan menolak untuk menikah tatkala ada yang datang melamarnya dengan alasan belajar atau dengan alasan trauma? Trauma apa ya? dan alasan-alasan yang lainnya dalam keadaan orang tersebut sudah saatnya untuk menikah. Fani bin a'azakumullah. Ini disebutkan tiga, ikhwah, akhwat, atau orang tua. Jawabnya susah, sebab hukumnya berbeda-beda. Hukumnya berbeda-beda. Adapun kalau perempuan, dia tidak menentukan, kalau perawan ya, maka dia tidak ditanya cocok atau tidak cocok, mau atau tidak mau, masalah cocok ditanya. Ini bukan hak dia, tetapi hak walinya. Laki-laki, kalau dia tidak mau menikah karena menunda, karena ingin belajar, ya terserah. Sebab dia bisa menikah kapan saja. Dia gak mau sekarang, mungkin tahun depan. Gak mau tahun depan, mungkin tahun berikutnya. Ya terserah dia. Tetapi yang terancam adalah orang tua. Ketika dikatakan oleh Nabi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Kalau datang orang-orang baik melamar anakmu, wahai orang tua, wahai wali-wali, maka nikahkanlah anakmu dengan orang baik tadi. Karena kalau tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan akan terjadi kerusakan yang besar. Kepada siapa ini? Kepada wali-wali para wanita. Wanitanya sudah senang dilamar, tiba-tiba orang tuanya nolak. Ini bahaya. Ini ada ancamannya dari Rasulullah SAW. "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu," kalau datang kepadamu laki-laki yang baik-baik, dikenal agamanya, dikenal akhlaknya baik, "fazawwiju," maka nikahkanlah anakmu. "Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Jangan alasan kuliah, jangan alasan mau ini mau itu. Alhamdulillah. Beberapa banyak orang yang menolak laki-laki yang baik-baik dengan alasan kuliah. Ujung-ujungnya enggak nikah sama dosennya, enggak nikah pula sama orang lain. Enggak dapat apa-apa. Jadi perawan tua. Kenapa? Karena wanita ada apa? Masa berlakunya bagaimana? Ini mohon maaf. Ada masa expire-nya. Ketika masih umur 16-17, Masya Allah, itu biasanya wanita menanyakan, siapa dia? Ya. Tapi kalau sudah 20, pertama siapa saya? Siapa saya? Masih agak sombong, masih muda. Tapi ketika sudah 20, sudah mulai nurun. Siapa dia? Sudah 25 ke atas, siapa saja? Ya. Kalau 30 ke atas, ya maaf, saya ingin cari yang lebih muda, kan begitu. Para calon-calon yang menikah. Sehingga jangan dipikirkan perkara-perkara yang tidak harus bagi wanita. Tidak harus. Apakah dia jadi dokter, jadi insinyur, jadi... Enggak harus itu sesuatu yang tidak wajib. Tetapi ancaman tadi penting. Wahai para orang tua, kalau tidak cepat dinikahkan jadi fitnah. Ternyata dinikahkan di rumah enggak mau alasannya kuliah, ternyata pacaran di kuliah. Nikah siri bersama orang yang enggak jelas. Fitnah. Kenapa? Tadi orang-orang baik melamar kamu tolak. Sekarang lihat, jadinya fitnah. Ini banyak terjadi. Mending kalau nikah, walaupun siri, walaupun orang tua enggak dianggap sama sekali. Kalau ternyata zina, kalau ternyata pergaulan bebas di kampusnya, Wallahu ta'ala alam, perempuan di perantauan, siapa yang mengawasinya, siapa yang melindunginya, siapa yang menjaganya, tidak ada. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Apakah salah jika ana memperingatkan seseorang yang baru mengenal dakwah salaf dari bahaya kesesatan khawarij dan wahda islamiyah? Justru orang-orang yang baru itulah yang harus kamu nasihati dia. Karena dia tidak tahu apa-apa. Dikira semua sama. Maka dikasih paling tidak yang global saja. Bahwasanya khawarij itu sesat. Khawarij itu tidak sesuai dengan agama Allah, tidak sesuai dengan sunnah. Cukup. Bahwa mereka itu hizbi. Apa itu hizbi? Nanti saya ajarkan. Apa itu hizbi? Qulubina a'udzukumullah. Justru orang-orang awam ini yang butuh memerlukan peringatan-peringatan mana yang bahaya, mana yang tidak. Kalau orang yang berilmu mungkin paham, oh ini jelek, ini baik. Tapi orang awal, orang yang baru, gak akan paham. Kenapa? Sehingga walaupun dengan global-global yang jelas, cukup. Afwan, apa nama kitab yang Ustaz bahas sekarang? Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Judulnya Kitab Min A'lamil Mujaddidin. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Taymiyyah, dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Min A'lam Al-Mujaddidin. Dari tokoh-tokoh para mujaddid. Dari Imam Ahmad, Imam Ibn Taymiyyah, dan Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Dengan penulis Syekh Dr. Salih Ibn Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan, Udhu Hay'ah Kibaril Ulama. Nah, bagaimana cara bersikap kepada seorang yang ditahdir oleh asatidah? Ikhwah itu masih bagian dari keluarga. Khamilina azab wa ditahdir itu artinya diperingatkan dari bahaya pemikirannya. Sehingga paling tidak jangan engkau dengarkan syubhat-syubhatnya. Kalau dia berbicara tentang agama, cara lain saja. Artinya karena khawatir termakan syubhatnya. Nah, kalau terpaksa bertemu karena keluarga, ya sudah bertemu. Tetapi tidak berbicara masalah-masalah yang seperti itu. Maaf, saya sudah tahu kamu. Lu bicara lain saja. Nah, syukran, jazakumullah khair. Masih kurang 3 lagi, mohon maaf tidak dijawab karena sudah terlalu lama. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.